Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis terakhir dalam bab al-Iktisad bi Sunnah. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس رضي الله عنهما beliau berkata بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah إذا هو برجل قائم ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang yang sedang berdiri. Fasala anhu. Maka Rasulullah pun bertanya tentang dia. Faqalu. Para sahabat pun berkata, Abu Israil. Seorang yang sedang berdiri itu adalah Abu Israil. Nazara. Abu Israil berdiri karena dia bernazar an yaquma bisams wa la yaqum. Dia bernazar untuk berdiri di terik matahari, tidak akan duduk. Wala yastadhillu wala yatakallamu, tidak akan berteduh serta dia akan bicara. Wa yasum, dan juga bernazar puasa. Ya, dia bernazar empat, berdiri di titik matahari tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak mau bicara, dan yang terakhir bernadar puasa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru, perintahkanlah oleh kalian kepadanya, fal yatakallam, hendaknya dia bicara, tidak boleh dia nazar diam tidak bicara. Wala yastadhilla, hendaknya dia berteduh, jangan dia berdiri terik matahari. Qala wal yutimma shaumah, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Rawahul Bukhari. Nazar, ia adalah ilzam as-shakhs ala nafsihi ma lam yakun wajiban alaih fi asas syara. Seorang mewajibkan atas dirinya, mengharuskan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib pada asal syariatnya atas dia. An-nadhar, ada nadhar ta'ah, ada nadhar maksiat, ada nadhar syirik, ada nadhar makruh. Namun dalam hadis ini intinya, kesimpulannya, ada dilakukan Abu Israil ini nazar-nazar taat yang mahbubah dan nazar yang ghairu mahbubah. Nazar taat yang dia lakukan adalah puasa. Adapun nazar yang tidak diperkenankan adalah nazar beri terik matahari dan tidak bicara. Maka billahi rahiman rahimakumullah, nazar, ya kalau nazar-nazar taat maka wajib ditunaikan. Kalau sampai dia tidak tunaikan harus bayar kafarah. Nazar-nazar maksiat tidak boleh dia tunaikan dan dia bayar kafarah, kafaratul yamin. Nazar-nazar mubah mukhayyar, dia diberi pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukan tetap bayar kafarah. Dalam kasus ini, kejadian ini, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Israil dengan perintah dua, untuk melanjutkan nazarnya yang taat, puasa, dan untuk membatalkan, jangan melakukan nazarnya yang bukan ketaatan, yaitu berdiri di terik matahari dan tidak bicara. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, "Fa inishtamala nadaruhu ala ta'atin wa ghairi ta'ah." Apabila seseorang bernazar dan nazarnya itu mengandung ketaatan dan mengandung perkara yang bukan ketaatan. Seperti di sini, nazarnya nazar puasa, nazar tidak bicara, nazar mau berdiri di matahari tidak berteduh. Maka kata beliau rahimahullah, wajib an yuwaffiya bita'ah, wajib dia menunaikan nazar taatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang nazar melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia lakukan. Qala amma ghairu ta'ah, adapun yang tidak merupakan ketaatan, fala yuwaffi, yang dia tunaikan, wa yukaffir kafarata yamin, ya, dan dia bayar kafarah kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-80, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima qattumul aiman, fa kafaratuhu it'am 'asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin, aw kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin, aw tahrir raqabah, atau bebaskan seorang budak. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa tiga-tiganya, tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, tidak bisa memberi pakaian 10 orang miskin, tidak bisa membiaskan budak, maka fasyam salah setiap ayam, puasa 3 hari, itu kafaratul yamin. Nazar taat dia lakukan, wajib dia lakukan, kalau tidak bisa maka kafaratul yamin. Nazar maksiat tidak boleh dia lakukan, iya, dan harus dia bayar kafarah kafaratul yamin. Kalau nazarnya mengandung taat dan mengandung maksiat, maka yang taat ditunaikan dan yang maksiat jangan ditunaikan, dan bayar kafarah kafaratul yamin. Begitu, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.